Pernikahan anak dan pernikahan muda sudah tidak asing lagi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, angka pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 22,82% pada tahun 2015. Provinsi dengan angka nikah muda tertinggi diantaranya Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 22,77%. Lalu, ada Provinsi Jawa Barat 20,93% dan Provinsi Jawa Timur 20,73%. Selain tingginya angka pernikahan muda, tingkat perceraian juga terbilang tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Tingginya nikah muda di Indonesia saat ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah banyaknya public figure yang memutuskan untuk menikah di usia mereka yang terbilang masih sangat muda. Sebut saja pasangan muda Alvin Faiz dan Larissa Cho. Alvin yang merupakan anak dari Ustadz Kondang Arifin Ilham menikah ketika usianya 17 tahun, sementara istrinya 19 tahun. Selain terdorong oleh public figure, gerakan-gerakan seperti Indonesia Tanpa Pacaran dan gerakan nikah muda juga turut mempengaruhi keinginan anak muda untuk menikah. Sementara itu, pernikahan muda di zaman dulu dipengaruhi oleh faktor tradisi dan adat istiadat. Nikah muda memang masih melekat dengan masyarakat Indonesia dengan berbagai alasan dan latar belakang. Namun, perubahan sikap dan tujuan yang membedakan nikah muda dulu dan sekarang.